Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى الناظم العمرتي وحيثما وكيفما وأن كإن لم كإن يكم زيد أمر وكمنا. Berikutnya awamil dari jawazim, amil-amil yang menjazmkan fi'il berikutnya adalah haythuma, yaitu haythuma. Wa kaifama berikutnya adalah kaifama. Wa anna berikutnya juga dengan anna. Ka seperti in yakum zaidun amrun kumna. In yakum zaidun wa amrun kumna. Semisal lafaz in yakum. Perhatikan yakum fi'il mudhari majzum dengan in. Ini sebagai fi'il syart. Ya. Zaidun wa amrun, zaid fa'il, wa atifah, amrun ma'tuf. Kumna, kumna ini nanti dia sebagai jawab, jawabul syart. Yang pertama, yakum sebagai fi'il syart. Nah, taib, ya. Ini kita bahas dulu. Ya, pertama di sini adalah haythuma. Ya, haythuma, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli nahwu, ya, ini kata Al-Baijuri, wahiya lil umum fil makani ka'ayna. Ini umum, maksudnya untuk menunjukkan tempat, ya, sama seperti aina, ya, aina. Nah, lafadz haythuma itu yang pertama kata para ulama al-nahwu itu wajib disertai dengan ma zaidah. Ya, haythu tambahin ma. Kenapa demikian? Agar tidak diidhofahkan pada lafadz lain. Ya, agar tidak diidhofahkan pada lafadz lain sehingga bisa menjadi amil jazm yang menjazmkan dua fi'il, yang menjazmkan dua fi'il. Nah, jadi ini yang tadi dikatakan oleh Al-Bajuri ya rahimahullah ta'ala, lafad haythuma ini yaitu lil umum fil makani ka aina, itu untuk menunjukkan tempat sama seperti aina. Ya, semisal kita katakan, ini tidak diberikan contoh karena diberikan contohnya adalah in yang menjazmkan. Ya, ini yang sering diberikan contoh oleh para ulama al-nahwu, haitsuma tastakim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Perhatikan, haitsuma tastakim, nah, tastakim di sini fi'il mudhari ya majzum, dia sebagai fi'il syart. Haitsuma tastakim, kapanpun kam anda, ya, dimanapun anda istiqomah. Haythuma tastakim, tastakim ini fi'il mudhari majzum ya bi haythuma wa huwa fi'il syart. Haythuma tastakim yuqaddir, qaddara yuqaddiru, yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Yuqaddir, maka yuqaddir di situ sebagai jawab syart majzum alamat jazmiyah sukun. Ya, yuqaddir lakallahu, ya, najahan fi ghabiril azmani. Ya, dimanapun anda istiqomah, maka Allah akan mentakdirkan anda menjadi orang yang, ya, beruntung atau yang najah, yang selamat fi ghabiril azmani, di zaman yang akan datang. Taib, sudah ini mengenai haythuma. Nah, berikutnya wa mahma. Oh, apa? Kaifama. Kaifama. Kata Al-Bajuri, wa huwa wa hiya lil umum fil ahwal. Nah. Namun di sini kata Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, wa qad jara an-nadhimu, nah, an-nadhim di sini telah memasukkan kaifama ke dalam minal jawazim ala ma dhahaba ilaihi al-kufiyun. minal jazmi biha. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Kufiyun, pendapatnya kaum ulama nahu yang ada di Kufah, yang memasukkan kaifama sebagai jawazim, sebagai jazim minal jawazim. Tapi kata Al-Baijuri, wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-Basriyun min adamil jazmi biha. Namun yang benar ialah pendapat yang dianut, yang diadopsi oleh kalangan Basriyun, bahwa ya, tidak ada jazm bagi kaifama. Tidak ada jazm bagi kaifama. Nah, ya. Nah, jadi ini pendapatnya siapa ini? Kufiyun. Kalau pendapat Basriyun tidak. Ya, taruhlah sekarang pendapat Kufiyun. Pendapat Kufiyun, dia adalah jazm. Ya. Maka contohnya gimana? Contohnya ialah, ya, kaifama tajlis, ajlis. Kaifama tadhab, adhab. Ya. Bagaimanapun Anda duduk, saya duduk. Ya. Kaifama tasrob, asrob, hakala. Kaifama tadrus, adrus. Nah, ini fi'il pertama, fi'il syart, yang majzum. Fi'il yang kedua, yang majzum sebagai jawab syart. Tapi sebagaimana diterangkan oleh Al-Baijuri di sini, kata beliau, wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-basriyun min adamil jazmi biha. Nah ini. Namun yang benar ialah pendapat yang diadopsi oleh kalangan Basriyun, bahwa tidak ada jazm bagi kaifama. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau kata Basriyun, kaifata jilisu. Hah? Kaifama tajlisu, ajlisu. Karena dia tidak beramal. Kaifama tashrabu, ashrabu. Hakada. Tidak beramal. Taib, ya. Kaifama tajlisu, ajlisu. Ya. Jadi zorfiyah biasa. Ya. Dzarfiyah. Tapi berikutnya mana lagi sekarang? Anna. Anna kata Al-Bajuri bi tasydidi nun wa hiya lil umum fil makani ka aina wa haitsuma. Nah, anna ini dengan ditasydid nun, anna, yaitu untuk keumuman tempat, sama seperti aina dan haitsuma. Ya. Dia adalah isim syarat yang menunjukkan makna zaman. Sama seperti aina dan haitsuma kata Al-Baijuri tadi. Ya. Semisal antum mengatakan, ya, anna tastaqim tarbah. Anna tastaqim tarbah. Anna bermakna aina au haitsuma. Anna tastaqim tarbah. Nah, di mana saja Anda istiqomah, tarbah, maka Anda akan beruntung. Nah. Atau antum mengatakan, anna tajlis ajlis. Anna tadhab adhab, anna tadrus adrus, hakada. Yang pertama adalah fi'il syart, yang kedua adalah jawab syart. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa anna itu bisa bermakna mata, bisa bermakna mata yang menunjukkan zaman, atau juga bisa bermakna kaifa. Taib. Kemudian kalau idha enggak ada ya, idha. Kalau di mata nalal jurmiyah ada ya, aslinya ya. Wa idha fi syi'ri khosotan, begitu kan? Kata ya Ibn Rajurum. Kalau idha, kata Ibn Rajurum, itu khusus untuk dalam syi'ir. Adapun dalam syi'ir, selain syi'ir, itu enggak bisa. Ya, wa intusibka khosotun khososoh patajammali. Wa intusibha khosot khasasah atajammali. Baik, berikutnya sekarang. Qala al-musannif al-amriti rahimahullah ta'ala. Wajzim bi'in wa ma biha qad ulhiqa fi'laini lafdan wa mahal wa mahallan mutlaqa. Oh, belum ya. Ka'in yakum. Nah, ini seperti contoh kain yakum zaidun amrun kumna. Nah, ini jelas lafadznya. Ini sebagaimana tadi telah kita sebutkan, yaitu kain yakum, kafnya itu kaf tasbih. Jadi di sini diberikan contoh ya oleh Al-Amriti sendiri. Di sini kalau kata Al-Baijuri, wa misalu in ma'asyara ilaihi biqaulika, biqaulika in yakum. Ka seperti ucapan Anda, kaf itu tasbih kan? Kaf itu tasbih, mujarrah. Ka seperti ucapan Anda, in yakum Zaidun wa amrun kumna. Ini jelas in ya, dia adalah syartiyah jazimah yakum fi mudhari majzum bi fi'il syart Zaidun ya, fa'il dari yakum wa waw atifah amrun ma'tuf kumna di sini fi'il madi fi'il madi nanti fi mahali jazmin sebagai jawab syart. Nah, jadi sebagai jawab syart. Taib ya. Kemudian kalau di buku yang saya pegang ini Fathur Rabil Bariyah ada contoh lagi. Wa misalu ma qawluhu ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhum Allah. Ini contoh yang lain. Wa ma taf'alu itu namanya ma syartiyah jazima. Wa ma taf'alu min khairin. Taf'alu fil mudhari fil syart majzum wa alamatu jazmihi hadaf nun. Ya'nu min al-af'al al-khamsah. Ya. Ya'lamhu, ya'lamhu jawab syart majzum. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan kebaikan apa saja yang Anda lakukan, yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Man ya'mal, ya'mal fil mudhari fil syart majzum. Su'an maf'ulun bih. Yujza bihi, yujza bihi. Yujza ya, jawab syart majzum. Alamatu jazmihi ya hadaf harful illah. Ini banyak sekali dicontohkan oleh Al-Baijuri ya. Dari ayat berbagai ayat ataupun syair ya yang menerangkan tentang amil-amil yang tadi semua. Sebagian sudah saya sebutkan ya tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Qala wajzim bi'in wama biha qad ulhiqa fi'laini lafdan aw mahallan mutlaqa. Nah berikutnya jazmkanlah dengan in dan ma, jazmkanlah dengan in dan ma biha qad ulhiqa, itu amil in ya afwan. Wajzim bi'in wama biha qad ulhiqa. Nah, itu wamanya itu bukan masyartiyah tadi apa. Ya. Maksudnya wajzim bi'in wama biha qad ulhiqa fi'laini lafdan aw mahallan mutlaqa. Jazmkanlah in ya dan ya, yang lainnya wama biha qad ulhiqa dan yang lainnya yang diilhaqkan, dimulhakan, disamakan dengannya itu ya menjazmkan dua fi'il atau jazmkanlah fi'laini ya, ini afwan ya. Jazmkanlah dengan in ya dua fi'il baik secara lafad maupun mahallan secara mutlak ya itu dengan in dan yang dimulhakan dengannya dan yang disamakan disertakan dengan in. Nah itu secara mutlak. Baik dengan in dan yang lainnya. Sebagaimana tadi dikatakan. Ya. Jadi huruf in dan seluruhnya dari awamil jazimah tadi yang telah disebutkan itu menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama fi'il syart, yang kedua sebagai jawab wa jaza. Ya, jawab wa jaza. Nah di dalam jazamnya itu ada yang secara lafdan atau mahalan. Lafdan atau mahalan. Kalau lafdan jelas intadhab adhab. Intadhab adhab. Ini lafdan. Nah kalau mahalan misalkan kayak tadi. In yakum zaidun wa amrun kumna. Perhatikan. Yang yakum itu lafdan. Kumna mahalan. Karena nanti kumna itu kan fi'il madi. Fi'il wa fa'il. Ya. Nanti dia fi mahalli jazmin. Sebagai jawab, jawab syart. Fi mahal. Yang menempati posisi saja. Kenapa? Karena dia lafadznya bukan fi'il mudhari, bukan fi'il mudhari. Ya, baik. Nah, ini bisa semuanya lafdan in yakum akum, atau satu lafdan, satu lagi mahallan. In yakum kumtu, in yakum zaidun kumtu, atau kumna, atau keduanya mahallan. In qama zaidun kumtu. Ini in qama zaidun kumtu. Baik fi'il maupun jawab syart, keduanya adalah mahallan, fi mahali jazmin. In yakum zaidun kumtu. Ini keduanya adalah mahallan. Atau keduanya lafzan. In yakum zaidun akum. In yakum zaidun akum. Nah, sekarang yang satu lafzan, satu mahallan. Ya, misalkan fi'il syartnya lafzan. Jawab syaratnya mahallan. Gimana? Itu contohkan tadi. In yakum zaidun wa amrun kumna. Kumna itu mahallan. Nah, ini mudah ya. Baik. Ya. Nah. So, kita masuk berikutnya. Qala. Ini saya tidak perlu membacakan penjelasan Al-Bajuri karena ini sama aja. Ya. Waqad ulhiqa ya min baqi al-adawat al-madhkura ba'daha fi'lain yusamma al-awwal min huma fi'l syart wa tsani jawabahu wa jazaa'ahu wa syartul awwal alla yakuna madil ma'na wa alla yakuna talabiyan. Nah, ini penting nih, berikutnya nih. Nah, ini kata Al-Bajuri, nah, ini fi'il yang dijadikan syart itu harus memiliki syarat di sini. Dia bukanlah talabi. Ya, dia bukanlah talabiyan. Dia bukanlah talabi. Artinya bukan fi'il yang menunjukkan perintah. Ya, bukan fi'il yang menunjukkan perintah. Nah, kalau nanti menunjukkan perintah dikasih fa. Fa apa namanya? Fa. Fa waqi'ah fi jawab syart. Fa yang terletak sebagai jawab syart. Misal begini, di Al-Qur'an, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, apabila salah seorang dari kalangan musyrik istajaraka minta perlindungan kepadamu, jawab syartnya pakai fa. Kan itu tolak. Ajirhu, fi'il amr dikasih fa. Fa ajirhu, kata. Sama demikian pula kalau jawab syartnya itu enggak ada dalam bentuk fi'il, yang ada dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya, dalam jumlah ismiyah, maka nanti dihubungkan pula dengan fi'il syartnya tadi, yaitu dengan huruf fa. Fa waqi'ah fi jawab syart. Ya, misalkan untuk mengatakan ya, apa? Ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Maka lihat al asma'ul husna. Falahu al asma'ul husna. Ini jumlah ismiyah. Lahu al asma'ul husna, lahu khabar muqaddam, al asma' mubtada muakhar, al husna na'at. Nah, itu jumlah ismiyah, maka dihubungkannya dengan fa. Fa waqi'ah fi jawab syart. Nah, berikutnya kita mulai masuk ya ke bait berikutnya. Qala. Wal yaqtarin bil fa'i jawabun law waqa ba'dal adati mawdi'asy syarti imtana'. Ini yang tadi saya sebutkan. Wal yaqtarin bil fa jawabun la walau waqa, yaitu maksudnya jika jawab tidak dapat dijadikan syarat, ya, maka yaqtarin bil fa, maka jawabun yaqtarin bil fa, jawabun syarat itu mesti disertai dengan huruf fa. Lau waqa, seandainya jawab tersebut terletak ba'dal adati, setelah adat, ya, setelah perangkat-perangkat, maudi asyarti imtana, ya, ya, yang dia itu apa namanya, yang dia terletak pada tempat syarat itu dia tapi imtana, terlarang, gak boleh. Jadi kayak tadi, semisal jawab syarat itu ternyata fi'il amr, kan gak boleh, atau jumlah ismiyah, gak boleh, itu bukan fi'il madi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari dia lafdan, fi'il madi mahalan. Nah, kalau fi'il amr gimana? Kayak tadi, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu. Ajirhu. Gimana ini? Nah, sama kayak Anda mengatakan pada antum begini. Ya. Ya Eka. In yakum Zaidun, ya. Fadribhu. Nah. Fadribhu. Idribhu. Nah, ini enggak boleh idribhu. Maka antum pakai fa. Fadribhu. Nah. In yakum Zaidun fadribhu. Ya, fadribhu. Baik, in yaji Zaidun, in yahdur Zaidun. Kalau Zaid hadir, faqrimhu. Muliakan dia. Faqrimhu. Jangan akrimhu, tapi pakai fa. Ini karena terlarang, karena dia sudah tolak. Itu dia sudah tolak, enggak boleh. Ya, kata Al-Baijuri, wa alla yakuna al-madi al-ma'na. Wa alla yakuna talabiyan. Nah, kalau fi'ilnya madi, enggak boleh madi secara makna. Dia mesti madi secara lafaz saja. Jawab syartnya itu, ya. Atau fi'il syart. Misalkan untuk mengatakan in qama Zaidun qumtu. Itu bukan makni madi secara makna. Ya, jika Zaid berdiri, qumtu aku pun berdiri. Yang namanya jika itu udah apa belum? Belum. Nah, ini bukan madi secara makna, tapi lafdan aja, lafadznya saja. Yang berikutnya, dia tidak boleh tolabian. Tidak dalam artian ada tolab, fil amr, nahyun, dan seterusnya. Ya, kalau ada kayak begitu, kasih fa. Ya, kasih fa. Nah. Ya, berikutnya saya tambahin lagi penjelasan Baijuri, ya, masih didapat tadi. Wa in la yakuna makrunan biqat au harfi tanfis au harfi nafin wa kemudian ghairu la walam. Ya, dan juga fi'il madinya atau fi'il mudhari'nya enggak boleh disertai dengan qat, enggak boleh disertai dengan sin atau saufa harfi tanfis. Ya. Atau nafyun selain la dan lam. Jadi enggak boleh. Antum enggak boleh mengatakan in qad qama Zaidun. Nah, enggak bisa. Itu namanya udah tahqiq. Nah, udah tahqiq. Nah, enggak boleh. Atau in qad yakum. Nah, enggak boleh. Itu makanya udah taklil atau taksir. Kan begitu. Ya. Taib, ya. Mana lagi sekarang? Jadi di sini kalau tidak dapat dijadikan syarat, ya, untuk berupa fi'il mudhari, ternyata fi'il amr atau jumlah ismiyah, maka harus disertakan dengan fa jawab. Ya, ini yang makna kalimat, makna pernyataan beliau, wal yaqtarin bil fa jawabun law waqa ba'dal adati maudi asyarti imtana. Ya, dan sertakanlah dengan fa jawab yang dia terletak setelah adat, yaitu yang dia terletak pada maudi syart. Pada maudi syart, mau di syart imtana, yang dia tidak bisa demikian, yang tidak bisa demikian. Baik, nah saya bacakan dulu penjelasannya, penjelasan dari Syekh Al-Baijuri di sini. Beliau enggak menjelaskan di bait ini, ya. Ya, begini. Ya. Jawab yang tidak layak atau tidak bisa dijadikan syarat, itu hukumnya wajib disertai dengan fa' jawab. Hukumnya wajib disertai dengan fa' jawab. Nah itu pada beberapa tempat, ada banyak. Saya ingat saya ada 7. Ada 7 tempat yang tidak bisa langsung menjadi jawab syar. Ya, maka mesti disertakan dengan fa' waqi'ah fi jawab syar. Yang pertama, apabila jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah kayak tadi. Walillahil asma'u ayyaman tad'u falahu falahul asma'ul husna. Falahul asma'ul husna. Maka ini enggak layak karena lahul asma'ul husna adalah jumlah ismiyah. Ya, lahu khabar muqaddam, al asma' mubtada, al husna na'at. Jadi ini jumlah ismiyah, enggak bisa. Maka dengan fa. Falahul asma'ul husna. Ya, antum mengatakan in jaa atau in ya in yakum, ya in yakum zaidun, ya fahuwa muhsinun, fahuwa muhsin, in yakum zaidun fahuwa muhsin, in yadrus zaidun an nahwa fahuwa muhsin, fahuwa musibun. Nah, makanya benar. Taib. Itu perhatikan, huwa muhsin. Ini kan jumlah ismiyah. Huwa mubtada, muhsin khobar. Maka ini enggak bisa terlarang, maka pakai fa. Ini yang pertama. Ya, apabila jawab syartnya itu berupa jumlah ismiyah. Yang ketiga, yang kedua, apabila jawab syartnya itu berupa talabiyah. Berupa fi'il amr atau nahiyah, ya. Yang makna-makna perintah lah. Kayak tadi, wa in jaa ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, ajirhu itu fi'il amr, maka pakai fa'ajirhu. Ya, kayak tadi saya katakan, in yakum zaidun fadribhu, fa'krimhu. Nah, antum jangan katakan in yakum zaidun akrimhu, in yahdur zaidun akrimhu. La, tapi fa'akrim, fa'akrimhu. Ya, fadribhu. Baik, nah, berikutnya. Berikutnya apalagi apabila jawab syaratnya itu berupa fi'il jamid. Ya, fi'il jamid. Ini yang tadi disebutkan ya, ada di sini disebutkan oleh Baijuri tapi penjelasan pada yang di atas. Ya. Beliau menyatakan di sini kata Al-Baijuri wa an la yakuna jamidan. Ya. Ini jawab syaratnya itu tidak boleh dalam bentuk fi'il jamid. Ya. Fi'il jamid. Fi'il jamid maksudnya apa? La yatasarraf, tidak bisa ditasrif. Ya, semisal laisa, asa, itu enggak bisa disorof. Ya, dia datang udah dalam begitu aja. Fi'il madi aja udah. Ya, semisal asa, itu juga fi'il madi aja. Kan enggak ada tuh asa, fi'il mudorinya apa? Antum ngarang-ngarang enggak ada. Ya usu, ya isu, ya asu enggak ada. Sama kayak laisa. Laisa apa fi'il mudorinya? Laisa. Ah, ya lisu ya lasu, ah enggak ada. Nah, kalau jawab syarat seperti itu maka wajib dikasih fa. Ya fa waqiah fi jawab syarat. Ya, semisal antum mengatakan in tarani ana aqallu minka malan wa walada fa asa rabbi ayah dia nih ya. intarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi. Kalau anda melihat aku ya, lebih sedikit harta dan anak daripada anda, fa asa rabbi ayah dia nih, fa asa rabbi. Nah, perhatikan asa itu fiil madi tapi dijamid ya, dia tidak dapat ditasrif. Nah ini, kalau yang lain ya perhatikan. Berikutnya, nah apabila jawab syaratnya itu dinafikan dengan nafiyah selain la dan lam, yaitu misal ma, semisal dengan ma, ma nafiyah. Nah, maka pakai fa, pakai fa. Ya, perhatikan ya, fi'il jamid tadi pakai fa. Kalau enggak fi'il jamid langsung kayak tadi yang dicontohkan sendiri oleh Amriti, ka in yakum zaidun wa amrun kumna, gitu kan. In yakum zaidun wa amrun kumna. Nah, kumna langsung jawab besar. Nah, tapi kalau fi'il jamid pakai fa. Nah, berikutnya fi'il yang dinafikan dengan selain la, yaitu ma, makna afiyah. Ya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Ma sa'altukum min ajrin. Nah, maka fama sa'altukum min ajrin. Fa in tawallaitum apabila kalian berpaling. Apabila kalian berpaling, fa in tawallaitum, in syart ya tawallaitum. Ya. Jawab syart, fi'il syart, mahallan, mahal fi mahalli jazm sebagai fi'il syart. Ya. Fa ma sa'altukum min ajrin. Ma sa'altukum. Ah, ini dinafikan sa'altukum dengan ma nafiyah, maka dihubungkan dengan fa. Fa ma sa'altukum min ajrin. Maka aku tidak minta bayaran kepada kalian. Baik, sudah? Sudah berapa itu? 4. Sudah 4. Yang kelima. Ya, ini bikin sendiri contohnya ya. Antum bikin sendiri contohnya. Gampang ini. Yang apa tadi? Yang kalau fi jawab syartnya itu fi'il manfi yang dinafikan dengan ma. Dengan ma. Nah. Tapi kalau kata Al-Bayjuri selain dengan la. Ya, apa aja yang nafiyun ya. Ma nafiyah. Berikutnya. Berikutnya yaitu berupa fi'il yang diawali dengan qad. Yang diawali dengan qad. Ya. Misalkan untuk mengatakan in yakum zaidun ya, faqad zahaba akhuhu. Nah, misalkan begitu. Faqad zahaba akhuhu mesti dengan fa. Jangan qad zahaba akhuhu, tapi faqad zahaba akhuhu. Itu untuk antum jadikan ya qad zahaba akhuhu sebagai jawab syart mahallan. Jawab syart mahallan. Ya. In yakum syaumul faqad qama akhuhu wa habibuhu. Nah, sabit. Nah. Nah, sabit habibnya syaumul ya. Nah, baik. Nah. Bisa dipahami sini? Sudah, yang keenam. Ya, apabila ini disebutkan oleh Al-Bayjuri di sini ya. Disebutkan disyarah oleh Al-Bayjuri. Apabila jawab syart tadi berupa jumlah yang diawali dengan lan. Ya, apabila jawab syart tadi itu diawali dengan lan. Lan harfu nasbin wa ma'wa wa nafyin. Diawali dengan lan. Nah. Sudah? Ya. Nah. Kalau diawali dengan lan, maka jawab syartnya itu dengan fa. Wa ma taf'alu min khairin ya, falan tak ya. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Atau antum mengatakan ya, ini selain di Quran ya, wa ma taf'alu min khairin, ma'nya masyartiyah, taf'alu jawab fi'il syart majzum wa alamatu jazmihi hadaf nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Wa ma taf'alu min khairin falan tukhbirahu, falan tukhbirahu. Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, falan tukhbiru, jangan kasih tahu. Baik. Falan tukhbiru. Tukhbiru fil mudhari majzum dengan lan. Mansub dengan lan. Nah, kayak begini maka dikasih dengan fa. Ya. Baik. Antum mengatakan in yakum zaidun falan taku falan takuma ma falan takuma ma'ahu. Falan takuma ma'ahu. Ya. In yashrab al-khamra fulanun falan tashraba, falan tashraba al-khamra ma'ahu. Ya, bisa dipahami sini? In ya'kulu zaidun lahmal khinziri, falan ta'kula. Nah, jangan lan ta'kula saja, pakai fa. Falan ta'kula. Falan ta'kulahu. Falan ta'kula ma'hu. Atau falatashabahu. Kemudian apa lagi? Kemudian keberapa ini? Ya. Nah, yang tadi saya sebutkan tanfis. Ya. Nah, jawab syaratnya itu ya terdiri dari fi'il mudhari yang diawali oleh salah satu dari dua huruf tanfis, sin atau saufa. Ya. Misalkan itu mengatakan ya, in yakum zaidun sa'akuma, begitu kan? Sa'akuma ma'ahu. In yakum zaidun sa'akuma ma'ahu. Ini enggak boleh langsung sa'akuma. Maka fasa'akuma ma'ahu. Fa'asa'akuma ma'ahu. Ya. Saya dipahami sini. In yashrab sa'ashrab. Nah, mesti fa sa'ashrab. Fa'asa fa sa'ashrabu. In yashrab fa'ashrab. Fa sa'ashrab atau saufa saufa ashrabu. Baik. Nah. Marfu. Marfu. Karena dia udah bukan ya. Udah enggak kenal lagi. Dia udah fi'il mudhari biasa, marfu. Karena sudah dihalangi oleh harfut tanfis. Nah. Baik. Berikutnya qala al-musannif rahimahullahu taala babul marfu, babul marfuatil asma, bab isim-isim yang dibaca marfu. Qala al-musannif rahimahullahu taala marfuul asma sab'atun, marfuul asma, marfuul asma sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma min min ta, min tabwi biha. Kata beliau marfu'atul asma sab'atun na'ti biha, isim-isim yang dibaca rafa itu ada 7. Na'ti biha, kami membawanya itu ma'lumatal asma. Ya, ma'lumatal asma, yang diketahui ya asmanya tersebut, isim-isimnya tersebut diketahui min tabwi biha, min tabwi biha dari bab-babnya, yaitu dalam artian bab-bab selanjutnya nanti ya, yang dia adalah ya, isim-isim yang marfu, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il ya, kemudian isim kana, khobar inna, kemudian ya tawabi, yaitu na'at atau taukid badal, itu nanti ada akan ada bab-babnya. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Fa'il itu adalah sebuah isim mutlaqan, yang mutlak baik sharih maupun muawwal bi sharih. Qadir tafa, yang dirafakkan oleh apa? Bi fi'lihi, oleh fi'ilnya, wal fi'lu qablahu waqa, oleh fi'il yang terletak sebelumnya, oleh fi'il yang terletak sebelum fa'il tersebut ya. Fi'ilnya terletak sebelum fa'il. Kalau nanti ya fi'il terletak setelah dia, dia bukan fa'il, dia adalah mubtada. Zaidun qoma, ya itu udah Zaidun bukan fa'il, berarti Zaidun sebagai apa? Mubtada. Nanti jumlah koma dan seterusnya itu fi'il madi dan fa'il adobin mustatir fi mahali raf'in sebagai khobar. Nah, ini makanya dipersyaratkan oleh beliau wal fi'lu, wal fi'lu qablahu waqa. Fi'il itu mesti terletak sebelumnya. sebelum fa'il tersebut. Ya. Wa wajibun bil fi'li an yujarrada idza li jam'in aw musannan usnida. Ya, benar ya? Dianap gundul misalnya. Ya, repot kalau baca nazom-nazom begini ya. Kadang ada yang disesuaikan ya. Taib. Wa wajibun fil fi'li an yujarrada. Wajib ya pada fi'il an yujarrada idza li jam'in aw musannan usnida. Tapi sebelum itu kita bahas dulu aja dua bait di atas ya. Dua bait di atas kita bahas dulu. Qala marfu'ul asma. Ya bab marfu'atil asma, bab marfu'atil asma. Bab tentang isim-isim yang marfu. Isim yang marfu itu pokoknya ada tujuh. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, ya, khobar inna, dan satu lagi tawabi. Tawabi itu ada empat. Na'at, ataf, taukid, badal. Na'at itu atau sifat. Ya, ataf dengan segala jenisnya. Taukid dan juga badal. Badal dengan segala jenisnya. Ya, jadi yang pertama itu ada fa'il. Ya, marfu'ul asma sab'atun na'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwibiha. Itu marfu'atul asma itu ada tujuh. Ya. Marfu'atil asma itu ada tujuh. Asma bil qasr. Ya, bil qasr dengan qasr tanpa asma'i gitu ya. Bil qasr bukan dengan mad. Nah. Sab'atun. Nah, ini sab'atun kalau kata Al-Bajuri khabarun. Ini khabar an qawlihi marfu'ul asma. Ya, al-maqsud bihi al-jins. Ya. Ma'lumat al-asma, ma'lumat al-asma. Dia ada tujuh yang diketahui min tabwibiha dari bab-babnya. Yang pertama, fal fa'ilu ismun mutlaqah. Yang pertama, fa'il. Ya. Lughatan kata Al-Baijuri, siapa itu fa'il? Lughatan man aujadal fi'la. Yang namanya fa'il kata Al-Baijuri secara bahasa dia adalah man aujadal fi'la. Yaitu yang mengadakan fi'il, yang menciptakan fi'il, yang mengadakan fi'il, yang membuat fi'il. Ya, semisal antum mengatakan qoma Zaidun. Nah, siapa yang berdiri? Zaidun. Nah, Zaidun. Nah, tanda i'rabnya yang sudah kita pelajari di bab tanda-tanda i'rab. Nah, bab ma'rifati alamatil i'rab. Nah, kalau dia isi mufrad, ya, muzakkar atau muannas tandanya adalah dhamma. Jamak taksir dhammah, jamak muannats salim dhammah. Kalau dia musanna alif, ya. Kalau dia jamak muzakkar salim asmaul khamsah waw. Dan hakada. Ya. Kalau dia asmaul khamsah atau jamak muzakkar salim tandanya adalah waw. Nah. Taib, nih. Qama Zaidun, yaqumu Zaidun. Qamat imra'atun, qamat Hindun dan seterusnya. Ya. Nah, ini fa'il. Tapi naibul fa'il enggak disebutkan di sini ya. Ya, naibul fa'il enggak disebutkan. Harusnya ada naibul fa'il. Ya. Nah, berikutnya naibul fa'il nanti akan ada pembahasan tersendirinya. Dia adalah maf'ul bih. Aslinya adalah maf'ul bih. Ya, ketika dia maf'ul bih, fi'ilnya tersebut dihapus. Dihapus ya, karena ada berbagai tujuan. Ya, dihapus ya, sehingga dia menempati posisi fa'il secara hukum-hukumnya. Hukumnya marfu, ya, diberikan hukum-hukum, hukum-hukumnya. Ya, yang tadinya dia fadlah, yang namanya maf'ul bih kan fadlah. Ya, kalau fa'il baru umdah, maka berubah juga dia, tidak jadi fadlah lagi, tapi jadi umdah. Tapi maknanya tetap maf'ul. Semisal antum mengatakan doroba Zaidun Amron. Ya, doroba Zaidun Amron. Ah, Zaid dihapus, hilang, enggak ada fa'ilnya. Nah, maka jadi ya, duriba Amrun. Nah, fi'ilnya mesti dirubah untuk tidak disangka bahwasanya Amrun adalah fa'il. Ya, dirubah sighahnya, bentuknya. Nanti akan ada pembahasannya. Nah, kemudian mubtada, mubtada khabar ya, Zaidun misalnya Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Nanti akan ada penjelasan. Kalau kata Ibnu Ajurub, apa yang namanya mubtada? Al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafdhiyah. Dia adalah isim marfu' yang dia terbebas dari amil-amil lafdhi. Nah, khobar ya isim marfu' al-mustad ila mubtada, yang disandarkan kepada mubtada. Nanti disesuaikan mubtadanya. Ya, apa namanya? Muzakkar dia muzakkar, mubtadanya mufrad dia mufrad, ya. Dan seterusnya dari pembahasannya nanti. Isim kana jelas, kana Zaidun qa'iman. Khabar inna, inna Zaidan qa'iman. Nah, dan juga tawabi, ya, naatnya ja'a Zaidun al-fadilu, ataf ja'a Zaidun wa amrun, taukid ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, atau badal ja'a Zaidun akhuka. Nah. Baik, sekarang fa'il yang pertama dulu kita bahas. Wal fa'ilu man aujadal fi'la. Wastilahan, nah secara istilah dia adalah kata al-amriti ismun mutlaqon. Ya, dia adalah sebuah isim yang mutlak. Apa sih yang dimaksud dengan isim yang mutlak di sini? Kata al-Baijuri di sini yang dimaksud dengan ismun mutlaqon, isim secara mutlak, ai sawa'un kana sharihan, apakah itu dia isim sharih? Ya, isim sore, isim yang jelas. Antum mengatakan qoma Zaidun. Zaidun ini sore. Siapa yang qoma? Zaidun. Nah, kata al-Bajuri nahu. Ya. Qoma Zaidun au muawwalan, atau yang ditakwil. Artinya dia enggak sore, dia enggak berupa isim. Ya, dia berupa sesuatu yang ada di balik takwil. Misalkan yu'jibuni antakuma. Yu'jibu fi'il mudhari marfu. Ya, nun wiqaya. Ya, domir ya. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Domir mutakallim fi mahalli nasbin maf'ul bi. Yu'jibuni. Mana fa'ilnya? Yu'jibuni antakuma. Fa'ilnya adalah ya di masdar yang ada di balik takwil. Karena an harfu nasbin wa masdarin. Takuma fi'il mudhari mansub bi an. Ya, nanti an dia adalah harfu nasbin wa masdarin, mentakwil fiil yang ada setelahnya yaitu takuma menjadi masdar. Qoma yakumu, apa masdarnya? Qiyaman. Maka yu'jibuni qiyamuka. Qiyamuka, qiyamu fa'il. Nah, ini yang namanya fa'il ismun mutlaqan baik sharih maupun muawwal bisharih. Nah, ini yang dicontohkan oleh Al-Baijuri. Wa qala al-Baijuri wa kharaja al-harfu wal fi'lu wal jumlatu ma lam yaqsid lafdhaha. Nah, maka tidak termasuk di fi'il di sini, di fa'il di sini adalah huruf, fi'il, jumlah yang tidak menentukan ya maksudnya. Kama idza qulta sadara anni la haula wala quwata illa billah. Ya. Sebagaimana Anda katakan telah muncul dariku ucapan la ilaha la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, maksudnya apa? Kata al-Bajur, sadara anni hadzal lafdhu wa hadzal ismu hakadha. Ya, kita bahas fa'il. Fa'il adalah isim yang dimarfukkan oleh fi'il atau syibhul fi'il. Ya, atau yang serupa dengan fi'il, atau yang nanti isim-isim yang beramal amal fi'il. Ya, nanti ada berbagai isim yang beramal amal fi'il, isim fa'il. Nah, nanti dia juga punya fa'il. Ya, masdar beramal fi'il, nanti dia juga punya fa'il. Dia juga punya fa'il. Oleh karena itulah isim fa'il isim yang dirofakkan oleh fi'il atau yang serupa dengan fi'il, yang beramal amal fi'il. Ya. Contoh kayak tadi qoma Zaidun. Zaid adalah fa'il dari qoma. Ya, Zaid dirafakan oleh fi'il berupa qoma. Baik. Nah, syibh fi'il yang isim-isim yang beramal amal fi'il itu ada banyak. Ya, semisal isim fa'il. Isim fa'il misalkan antum membacakan firman Allah, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun isim fa'il, alwanuhu ya, alwanuhu fa'il dari mukhtalifun. Atau sigha mubalaghah. Ya. Sigah mubalaghah, misalkan itu mengatakan ad-darrabun Zaidun, darrab fa'al. Ya. Tukang pukul. Apakah Zaid sering memukul? Ad-darrabun Zaidun, az-Zaidun fa'il dari darrab. Ya, karena darrab sigah mubalaghah. Atau sifat musyabbihah. Ya, semisal itu mengatakan hasanun wajhuhu. Hasanun wajhuhu, maka wajhu merupakan fa'il dari sifat musyabbihah, yaitu hasan. Ya. Atau apalagi? Ya, isi apa yang serupa dengan fi'il yang nanti punya fa'il, af'alu tafdil. Ya. Ya. Semisal yang sering dicontohkan oleh para ulama, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu. Ini pada permasalahan al-kuhlu, yang dikenal di kitab-kitab nahwu, al-kuhlu. Ya, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Saya enggak pernah melihat rajulan, seorang pria yang ahsana, yang lebih baik fi ainihi, di matanya. Apa yang lebih baik? Ada fa'ilnya, al-kuhlu, yaitu celak. Nah, celak, ya, minhu fi aini Zaidin. Celak di matanya yang lebih bagus daripada Zaid. Al-kuhlu, fa'il dari ahsan. Ya, ahsan. Kemudian apa lagi? Masdar. Ya, masdar, masdar, yaitu yang datang ketiga dalam tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Semisal laula daf'ullahi an-nasa, atau laula daf'ullahu an-nasa, maka lafaz jalalah itu fa'il dari masdar, yaitu daf'u. Ya, daf'u. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Ya, ada 8 ya. Itu aja dulu kita ketahui secara simpel, ringkas. Nah, berikutnya. Ya, wal fa'ilu ismun mutlaqan irtafa bi fi'lihi wal fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa. Fi'il mesti terletak setelahnya. Ya, afwan. Fi'il mesti terletak sebelumnya. Kalau fi'il terletak setelahnya, maka isim tadi bukan fa'il, tapi adalah mubtada. Ya, dia mubtada. Ini dulu deh ya, jam 6. Nanti bait kedua insyaallah, bait berikutnya yaitu wa wajibun fil fi'li an yujarrada idza di jam'in aw musannan usnida. Itu nanti besok insyaallah. Ya, subhanallahi bihamdik, syadallah ila ilanta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.